Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, yang merupakan hari di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada pembahasan manusia jenis yang keenam, yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Manusia yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia sembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maka sikap orang ini menunjukkan kamalul ikhlas, keikhlasan yang demikian sempurna. Dia beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menginginkan manusia mengetahui amal yang dia kerjakan. Dia ingin bahasanya amalnya hanyalah antara dia dengan Tuhannya semata. Dia tidak ingin menampakkannya kepada orang lain. Bima dharil minnah ala ahadin. Yang itu adalah ketika seorang itu bersedekah di depan banyak orang, maka dia menampakkan kalau dia berjasa kepada pihak-pihak tertentu. Karena orang yang memberikan sesuatu atau memberikan bersedekah dilihat oleh banyak orang, takunu lahu minnatun ala man a'tahu, maka ini menyebabkan orang yang diberi itu merasa berhutang budi. Maka jika seorang itu bersedekah dan dia pilih-pilih bersedekah hanya ketika dilihat oleh banyak orang, maka bisa kita tangkap dia menginginkan agar menampakkan kalau dia punya jasa, punya peran pada banyak orang. Dia supaya ingin menampakkan kalau dia memiliki minnah, berjasa dan punya budi atas orang yang dia beri. Sedangkan orang yang Allah berikan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah orang yang menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan sedekahnya dan infaknya sampai-sampai digambarkan dengan ungkapan tangan kiri tidak tahu apa yang dibelanjakan dan dikeluarkan oleh tangan kanan. Artinya min siddati ikhfa'ihi, karena dia demikian bersemangat menyembunyikan sedekahnya, maka seandainya tangan kiri itu bisa mengetahui dan melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, tentu yang terjadi tangan kiri tadi tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahuinya. Fahada mukhlisun ghayatal ikhlas, maka seperti inilah orang yang ikhlas dan betul-betul ikhlas, dan dia adalah orang yang menjaga dirinya untuk tidak al-manni bisodaqah, membuat orang lain itu merasa berhutang budi dan berjasa berhutang budi kepadanya. Dan orang yang semacam ini Allah akan berikan naungan kepadanya di padang mahsyar, di naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi satu hal yang lahir patut anda perhatikan, bahasanya menyembunyikan sedekah itu pada dasarnya tanpa diragukan adalah yang lebih afdal. Ila ana rubama yu'aradu lihadal afdal, akan tetapi kaidah dalam masalah beramal secara umum, boleh jadi amal yang satu yang pada dasarnya itu lebih afdal, itu dalam sikon tertentu itu bisa bergeser menjadi kurang afdal. Maka demikian juga, maka dalam kasus masalah bersedekah, hukum asalnya bersedekah dengan disembunyikan itu adalah yang afdal, namun dalam sikon tertentu bisa jadi menyembunyikan sedekah itu kurang afdal. Contohnya, manakala dengan menampakkan sedekah atau sedekah dengan terang-terangan itu bisa memotivasi banyak orang untuk bersedekah, maka sedekah dengan terang-terangan ketika itu lebih afdal karena dia menjadi sebab orang lain beramal. Dan siapa yang menjadi sebab orang lain beramal, maka dia akan mendapatkan amal semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi amal-amal mereka sedikitpun. Maka dalam kondisi ini menampakkan bersedekah dengan terang-terangan itu yang lebih afdal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berinfak sembunyi-sembunyi, terkadang sembunyi-sembunyi dan terkadang terang-terangan, sesuai dengan menimbang mana yang maslahatnya dan manfaatnya lebih besar. Karena dalam masalah infak atau dalam masalah bersedekah, maka kondisinya tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, terkadang disembunyikan itu lebih manfaat. Dalam kondisi yang lain, terang-terangan itu lebih manfaat. Dan dalam kondisi yang ketiga, ketika itu dianggap sama manfaatnya. Maka kalau dalam kondisi yang ketiga ini, di mana dirasa sama manfaatnya, sama baiknya, tidak ada yang lebih dominan, maka disimpulkan asiru anfa, maka disembunyikan itu yang lebih baik dan itu yang lebih manfaat. Ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang masalah bertingkat-tingkatnya amal. Bahasanya amal itu bertingkat-tingkat, itu menimbang sikon dan keadaan. Ya, bisa menimbang sikon dan keadaan. Ada yang hukum asalnya afdal, hukum dasarnya itu afdal, itu bisa berubah menjadi kurang afdal dalam sikon dan kondisi tertentu. Yang tadi dicontohkan tentang masalah bersedekah. Ya, misalnya contoh yang lain, ketika kita sholat berjamaah, maka ketika kita misalnya sholat isya atau sholat maghrib, maka ketika kita pada posisi duduk yang terakhir, duduk yang di rokaat yang ketiga ataukah ke rokaat yang keempat, maka yang afdal adalah posisi duduk yang disebut dengan tawaruk, yang sebagaimana biasa kita praktekan di rokaat terakhir, di duduk di tasahud yang kedua saat misalnya sholat isya. Maka ini yang afdal, ini hukum dasarnya adalah yang afdal. Namun dalam kondisi tertentu bisa jadi ini kurang afdal, bisa jadi dalam kondisi tertentu ini kurang afdal, sehingga yang harusnya itu afdal tawaruk, itu malah dalam kondisi tertentu iftiras itu lebih afdal. Misalnya ketika kita memaksakan diri untuk ngambil posisi tawaruk, itu akan menyempitkan orang yang ada di dekat kita, orang yang ada di samping kita. Karena kita orang yang gemuk misalnya, maka ketika kita ngambil posisi tawaruk, maka ini perlu space yang lebih luas. Perlu space yang, perlu ruang yang lebih luas, akhirnya mendesak dan menyempitkan dan memepet orang yang ada sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Maka dalam kondisi ini ketika memang ruangnya itu terbatas dan sempit, maka dalam kondisi tersebut tawaruk menjadi tidak afdal. Tawaruk menjadi tidak afdal, yang lebih afdal adalah iftirash, sehingga kita tidak menyakiti seorang muslim. Sehingga kita tidak menyakiti seorang muslim. Karena tidak menyakiti seorang muslim hukumnya wajib. Tidak menyakiti seorang muslim itu hukumnya wajib. Sedangkan tawaruk dalam posisi yang itu tawaruk, itu hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan kaidah yang benar, yang wajib harus didahulukan daripada mengejar yang mustahab. Maka kita tidak duduk tawaruk, yang dengan itu kita melaksanakan kewajiban yang hukumnya amal yang hukumnya wajib, yaitu tidak menyakiti seorang muslim, meskipun dengan menyebabkan kita meninggalkan amal yang hukumnya mustahab. Oleh karena itu, dan masih ada banyak contoh-contoh yang lain, maka yang namanya afdalnya satu amal itu melihat sikon, ya, dan tergantung kondisi, tidak kaku kemudian afdal dalam semua keadaan, bisa jadi afdal dalam yang afdal dalam satu keadaan itu kurang afdal dalam keadaan yang lain. Kemudian manusia jenis yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang dzakarallaha mengingat Allah dalam keadaan sepi dan sunyi, fafadat ainahu, maka terlinanglah dua matanya. Artinya orang tersebut mengingat Allah dengan lisan sekaligus dengan hatinya. Dan tidak ada di ruang tersebut seseorang yang dia bisa kemudian riya pamer dengan orang tersebut dengan zikir yang dia lakukan. Maka dia sepi dari dunia seluruhnya dan hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Maka tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya, dengan lidahnya dan hatinya, dan dia mengingat-ingat keagungan Allah Azza wa Jal, kemudian dia pun istaqa, dia pun rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengingat dosa-dosanya, fafadat ainahu, maka kemudian matanya pun berlinangan air mata. Maka ini adalah di antara manusia yang Allah berikan naungan, di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari mahsyar. Dan zikir yang paling afdal adalah zikir lisan, ya, zikir lisan diiringi dengan hati. Itu zikir atau derajat zikir yang paling utama. Ketika seorang itu mengucapkan kalimat-kalimat zikir, ya, maka dia merenungkan makna yang terkandung dalam ucapan yang dia ucapkan. Kemudian zikir yang levelnya lebih rendah adalah zikir dengan hati tanpa lisan. Ya, itulah zikir dengan boleh jadi mengingat dosa, boleh jadi berzikir dengan mengingat begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa besarnya kewajiban kita untuk bersyukur kepadanya. Atau berzikir dengan mengingat-ingat tentang pelajaran yang pernah kita ingat, telah kita dapatkan tentang kematian, setelah kematian, atau kondisi saat hari kiamat. Ya. Maka kemudian kita ingat-ingat dengan hati kita tanpa kita kumat-kamit dengan membaca-bacaan zikir tertentu, maka ini zikir yang levelnya, level yang kedua. Kemudian zikir yang paling rendah derajatnya adalah orang yang berzikir dengan lisannya tanpa hatinya. Dia membaca ayat Al-Quran, dia membaca kalimat-kalimat zikir, namun pikirannya kemana-mana, pikirannya ke mobilnya, ke rumahnya, ke sawahnya, ke sapinya, dan sebagainya. Namun lisannya nyerocos membaca, boleh jadi membaca Al-Quran atau membaca kalimat-kalimat zikir yang lain, namun dia tidak ngerti apa yang dibaca dan tidak merenungkan apa yang dibaca. Maka ini adalah zikir dengan kualitas yang paling rendah. Hadil a'malu sab'ah, inilah tujuh amal yang jika seorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan salah satu atau salah dua atau salah tiga atau tiga atau empat atau enam atau bahkan tujuh, ini adalah satu hal yang mungkin. Maka mungkin saja ada orang yang terkumpul padanya tujuh amal di atas. Boleh jadi ada yang enam, boleh jadi yang lima, boleh jadi ada yang empat, tiga, ada yang dua, ada yang satu. Semuanya mungkin. Karena yang satu tidaklah bertentangan dan membatalkan yang lain. Boleh jadi dia adalah seorang yang imamun adilun, penguasa yang baik. Nah, di situ, di satu sisi dia adalah seorang yang berpikir, ya, suka berpikir mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangis dalam kesendirian karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain dia adalah seorang penguasa yang cinta dengan masjid sehingga hatinya bergantung di masjid dan seterusnya. Maka tujuh amal ini tidak harus orangnya tidak harus beda-beda. Ya, tidak harus orangnya beda-beda. Boleh jadi ada satu orang yang terkumpul badannya tujuh amal di atas tujuh-tujuhnya. Namun boleh jadi ada seorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga cuma memiliki satu dari tujuh amal di atas, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya surga itu memiliki beberapa pintu, yaitu lengkapnya di hadis yang lain Nabi katakan ada 8 pintu surga. Maka siapa yang adalah orang yang menonjol dalam masalah sholat, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga lewat pintu sholat. Dan siapa yang menonjol, tentu sholat yang dimaksudkan di sini bukan sholat fardu. Kalau itu sholat fardu, ya, semua orang Islam melakukannya. Orang yang tidak sholat bukanlah muslim. Ya. Maka tentu yang dimaksud dengan istilah ahlu sholat adalah orang yang menonjol dalam sholat, adalah orang yang semangat dalam sholat-sholat yang sunnah. Di samping dia adalah orang yang menjaga sholat fardunya. Kalau semangat sholat sunnah namun fardunya kedodoran, itu juga tidak termasuk ahlu sholat. Orang yang dominan dalam sholat, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu sholat. Maka di sini Nabi sebutkan salah satu nama pintu surga itu pintu sholat. Wamankana min ahli sadaqah du'ya min babi sadaqah. Dan ada orang yang ahli sadaqah, menonjol sedekahnya. Tentu yang dimaksud sadaqah di sini bukan sadaqah yang wajib, yaitu zakat. Namun yang dimaksudkan dia adalah orang yang rajin bayar zakat yang wajib, demikian juga semangat untuk menunaikan sedekah yang sunnah. Maka du'ya min babi sedekah, maka dia akan dipanggil untuk masuk surga lewat pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad, dan orang yang menonjolnya di bab jihad adalah orang yang semangat berjihad di jalan Allah, jihad perang, tentu dengan catatan adalah jihad yang betul-betul jihad. Bukan jihad yang ternyata malah perbuatan jahat, namun jihad yang betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedah syariat. Dia kalau sholatnya cuma yang fardu saja boleh jadi dia, namun kalau jihadnya dia luar biasa, maka doa min babi ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari untuk masuk surga melalui pintu jihad. Kemudian Nabi sebutkan yang keempat, dan siapa yang ahli siam, seorang yang menonjol dalam masalah puasa, dan tentu yang dimaksudkan bukan hanya puasa yang fardu, karena itu dilakukan oleh semua orang yang beriman, sehingga berarti tidak ada istimewanya antara dia dengan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu yang dimaksud dengan ahli siam, orang yang ahli puasa, artinya orang yang tertib puasa fardunya dan dia semangat untuk melaksanakan puasa-puasa yang sunnah. Du'ya min babi royan, maka dia akan dipanggil dari pintu yang namanya royan. Royan itu diambil dari kata-kata rai, yang rai itu artinya hilangnya haus. Hilangnya haus. Maka pintu untuk ahli siam, untuk orang yang rajin puasa, itu pintu yang disebut kalau diterjemahkan pintu hilangnya haus. Tidak, kemudian pintu tersebut tidak diberi nama pintu kenyang, namun pintu hilangnya haus. Kenapa yang disebut adalah masalah haus dan bukan masalah lapar? Jawabannya karena yang lebih tersiksa bagi orang yang berpuasa itu adalah haus. Itu adalah haus dan bukan lapar. Ketika seorang itu dikasih pilihan, ada dua pilihan, Anda makan namun tidak boleh minum, atau Anda minum namun tidak boleh makan. Dan tidak ada pilihan yang ketiga, saya tak makan dan minum. Seandainya orang itu diberi dua pilihan, makan namun tidak minum, atau minum tapi tidak makan, manakah pilihan cerdas? Manakah pilihan cerdas yang harus yang semestinya diambil? Dia makan namun enggak minum sehingga seret, kenyang namun tersiksa. Kenyang namun tersiksa, pilihan cerdas adalah ngambil minum meskipun tidak makan, dengan itu dia hilanglah laparnya. Dia minum, apalagi minumnya minum susu. Jadi masa Nabi minum susu adalah salah satu bentuk makanan pengenyang. Nah, maka ini bukti bahasanya haus itu lebih menyiksa daripada kenyang. Dan itu yang lebih susah bagi orang yang berpuasa itu bukan karena tidak makan, namun yang lebih susah bagi orang yang berpuasa adalah karena tidak bisa minum. Itu lebih itu yang lebih menyusahkannya daripada tidak makannya. Oleh karena itu maka pintu ahli siam, orang yang rajin berpuasa, pintunya disebut pintu royan. Artinya pintunya orang-orang yang hilang darinya dahaga, yang tidak akan merasakan dahaga, karena mereka telah merasakan dahaga dan kehausan di dunia. Maka Nabi sebutkan dalam hadis ini empat pintu, empat pintu surga. Lalu ketika itu Abu Bakar bertanya dan mengatakan, wahai Rasulullah, ma'ala man du'ya min wahidin min hadil abwabi min daruratin. Satu hal yang tidak berat jika orang itu dipanggil dari salah satu empat pintu di atas atau salah satu pintu surga, itu tidak berat. Itu tidak berat kalau bukanlah satu hal yang darurah, satu hal yang menyusahkan, satu hal yang berat. Kalau orang itu dipanggil, bisa dipanggil dari salah satu dari delapan pintu surga. Tinggal orang itu punya punya amal andalan. Ada yang melihat, oh saya rajin puasa, maka kemudian dia jadikan puasa itu sebagai andalannya. Atau kemudian ada orang yang kemudian Allah berikan padanya limpahan harta, kemudian dia pun ingin menonjol dalam masalah sedekahnya. Maka seorang muslim, kata Abu Bakar, tidaklah berat kalau bisa dipanggil dari salah satu dari delapan pintu surga. Artinya alladhi yuda'a min babin wahidin sahlun. Satu hal yang mudah, gampang bagi seorang yang beriman untuk bisa mendapatkan prestasi dipanggil dari salah satu pintu surga, dari delapan pintu surga. Namun, adakah orang yang dipanggil oleh delapan pintu surga? Semuanya memanggilnya, wahai fulan, masuklah lewatku. Wahai fulan, muliakanlah aku pintu ini dengan engkau lewat, engkau masuk surga lewat diriku. Ya, maka, nah ini baru kemudian istimewa. Nah, ini baru istimewa ketika seorang itu dipanggil dari delapan pintu surga sekaligus. Semua pintu memanggilnya. Ini baru istimewa. Ini baru yang wah. Ini baru yang keren. Kalau cuma dipanggil dari satu pintu surga, itu biasa. Kata Abu Bakar, itu gampang. Kata beliau, itu gampang. Gak tahu kata kita ya. Itu gampang. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am ba'arju antakuna minhum ya Aba Bakrin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, ada yang dipanggil oleh delapan pintu tersebut. Artinya semuanya dia menonjol. Masalah puasa sunnah, dia jagonya. Masalah sedekah, dia yang paling depan. Masalah jihad, dia yang nomor satu. Masalah sholat, jangan tanya. Masalah puasa, lebih-lebih lagi. Maka ada manusia yang seperti itu. Manusia yang kemudian top dalam semua bidang. Manusia yang keren di semua bidang. Manusia yang wah dalam semua bidang. Bidang-bidang amal soleh dan amal kebajikan. Maka kata Nabi, ada. Dan tentu ini manusia langka. Keren di dua bidang saja sudah hebat. Ini mau keren di delapan bidang. Yang merupakan masing-masingnya adalah nama-nama pintu surga. Wa arju an takuna minhum ya Aba Bakr, dan aku berharap bahasanya engkau adalah salah satu dari manusia tersebut. Artinya Abu Bakar adalah salah satu dari manusia tersebut yang keren di semua bidang. Masalah jihad dia hebat. Masalah sedekah jangan tanya, dia pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Masalah jihad jangan tanya, dia bisa memerintahkan pasukan untuk berjihad dalam keadaan semua sahabat menyelisihinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang ketika itu sebelum Nabi berangkat itu, sebelum Nabi wafat, Nabi memberangkatkan pasukannya Usamah bin Zaid untuk perang melawan Romawi. Yang kemudian sebelum berangkat Nabi wafat. Maka setelah Abu Bakar jadi khalifah, dan pasukan itu pun menunda keberangkatan. Maka Abu Bakar mengatakan dan menegaskan, pasukan yang Nabi berangkatkan harus berangkat. Pasukan yang Nabi berangkatkan harus berangkat. Tidak mungkin saya tidak memberangkatkan pasukan yang telah Nabi berangkatkan. Padahal semua sahabat tidak setuju. Semua sahabat tidak setuju. Ini sendirian. Semuanya intupsi. Jangan berangkatkan. Kondisinya gawat karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka terjadi gelombang besar-besaran pemurtadan. Semua atau banyak sekali kota Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang murtad. Maka ini membutuhkan strategi, membutuhkan keteguhan hati yang luar biasa, butuh perhitungan yang luar biasa. Semua sahabat tidak ada yang setuju. Mereka khawatir kalau ini diberangkatkan maka Madinah berarti kosong. Padahal ini Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah besar-besar yang mereka mau nerekam kota ini setelah Nabi wafat. Mereka mau menyerang dan dikhawatirkan mereka menyerang karena mereka menjadi orang-orang yang murtad. Maka ini butuh hitung-hitungan yang luar biasa, butuh strategi dan butuh kemantapan hati yang luar biasa. Dan Abu Bakar kemudian dengan keteguhan hatinya dalam bab jihad, beliau mengatakan bahasanya pasukan Usama harus berangkat. Meskipun seandainya anjing-anjing itu menjilati para rumah, kaki-kaki istri-istri Nabi, itu anjing-anjing musuh, maka pasukan yang telah Nabi berangkatkan harus berangkat. Dan terbukti dan realita menunjukkan dan membuktikan pasal hitung-hitungannya Abu Bakar itu yang lebih tepat daripada hitung-hitungan para sahabat yang lain. Yang ketika pasukan Usama ini tetap berangkat, ternyata orang-orang murtad itu berpikir, mereka berpikir bahasanya ini Abu Bakar itu mengeluarkan pasukan menghadapi Romawi, menghadapi negara adidaya dan adikuasa, berani ngirimkan pasukan keluar, itu berarti di dalam itu terdapat banyak simpenan, terdapat banyak cadangan. Tentu tidak akan dikeluarkan untuk nyerang keluar manakala di dalam kosong. Padahal di dalam itu kosong. Padahal di dalam itu kosong. Istrinya tinggal orang tua dan anak-anak dan perempuan. Namun mereka kemudian salah dalam menghitung. Wah, ini bisa kemudian melakukan ada mengirimkan ekspedisi untuk nyerang Romawi. Wah, ini berarti di dalam kuat. Kita tunggu saja, kita doakan supaya ini kalah dengan Romawi. Nah, nanti setelah kalah dengan Romawi baru kita habisi mereka. Maka kemudian ternyata kemudian singkat ceritanya ekspedisi Usama bin Zaid itu berhasil dan tidak sebagaimana yang mereka mereka perkirakan akan terjadi kekalahan. Nah, maka ini kemudian menjadi perhitungan khusus bagi mereka-mereka untuk mau ngotak-atik kota Madinah. Itu yang terjadi dan itu hitung-hitungannya Abu Bakar demikian dan benarlah Abu Bakar. Dan padahal pendapat Abu Bakar ini diselisih oleh semua para sahabat yang lain. Diselisih oleh Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Semuanya tidak sepakat dan tidak setuju. Dan di sini terdapat pelajaran penting bahasanya pendapat yang benar itu tidak mesti dianut oleh mayoritas. Karena Abu Bakar itu menyelisih mayoritas, bahkan menyelisih mayoritas yang sangat mayoritas. Karena beliau sendirian dan tidak disepakati oleh semua yang lain. Namun ternyata kebenaran bersama Abu Bakar dan tidak bersama yang lain. Ya, maka hal ini menunjukkan berkaitan dengan masuk surga. Maka ada orang yang paling istimewa adalah orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Semua pintu tersebut berharap agar orang ini melewatinya. Ini yang manusia yang paling istimewa. Kemudian setelahnya ada yang boleh jadi ada yang dipanggil dari 7 pintu, ada yang dipanggil dari 6 pintu, ada yang 5 pintu, ada yang 4 pintu, 3 pintu dan ada yang 2 pintu, tergantung apakah dia punya amal yang menonjol di bab tersebut ataukah tidak. Dan ada yang dipanggil cuma dari 1 pintu. Dan ada yang masuk surga tanpa dipanggil oleh pintu. Dan ada yang masuk surga tanpa ada pintu surga yang memanggilnya. Kenapa? Tidak ada yang istimewa. Sholatnya biasa, sedekahnya juga pas-pasan, jihadnya tidak pernah, kan? Kemudian puasanya juga, ya ngepas saja. Yang lain cuma ngepas saja. Ya sudah tertib, yang wajib sudah syukur dia prinsipnya. Saya ya sudah yang wajib itu sudah tertib, sudah terjaga itu sudah syukur. Alhamdulillah mas. Maka dia tidak punya amal apapun. Maka ini orang yang masuk surga tanpa ada yang tanpa ada pintu surga yang berharap-harap untuk di mendapatkan pemuliaan dengan dilewati oleh orang tersebut. Kamu mau lewat mana siapa terserah kamu, bukan tidak diharapkan. Ya mau lewat sini ya terserah, sana juga sana gitu. Pintu surga tidak ada yang menginginkan agar orang tersebut lewat memasukinya. Ya ini sudah lumayan masuk penduduk surga, namun enggak termasuk kelas yang bagus ya. Tentunya bukan termasuk orang yang istimewa. Orang istimewa adalah orang yang masuk surganya itu dipanggil oleh pintu surga tertentu. Makin istimewa ketika lebih dari satu pintu yang memanggilnya dan menyerunya. Depan orang yang sekedar sangat polos biasa saja, semuanya ngepas amalnya, ngepas yang wajib semua. Nah itu masuk surga tanpa ada pintu surga yang berharap dan memanggil-manggilnya. Padahal kata Abu Bakar, kalau untuk bisa dipanggil, dipanggil oleh satu pintu surga itu gampang. Nah itu gampang menurut Abu Bakar ya, ini gampang. Nih asal kita punya nggak usah banyak-banyak satu, namun itu istimewa. Kita expect di situ, kita luar biasa di situ. Nggak usah banyak-banyak. Saya fokus mau kemudian saya lihat diri saya dan hati saya adalah orang yang semangat kalau urusan sholat. Ya maka saya maksimalkan masalah sholat. Semuanya saya berusaha untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan itu dirutinkan dan itu dikerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekhusyuan dan seterusnya. Karena dia rasa ada kemudahan hatinya demikian mudah tergerak untuk kalau urusan sholat. Atau seorang itu melihat dirinya, wah saya itu semangat kalau urusan puasa. Maka dia kemudian maksimalkan, dia legitkan potensinya di bab puasa. Maka dia semangat untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah yang dituntunkan, dan itu pun dikerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh penghayatan, dengan penuh pemaknaan, sehingga bisa menjadi ahlus siyam. Ada orang yang, waduh kalau sholat itu, wah sholat malam itu berat, wah puasa itu kok ya kok gak tahan lapar dan haus, saya yang wajib-wajib saja lah. Namun dia lihat kalau dia punya harta yang berlimpah, dirinya punya harta yang berlimpah, maka dia dan dia semangat untuk bantu orang, semangat untuk bersedekah, semangat untuk berinfak. Lalu kemudian dia maksimalkan dirinya dalam masalah di bab infak, sehingga dia menjadi orang yang top di bab infak, orang yang kemudian luar biasa dalam masalah infak dari sisi keikhlasan, dari sisi manfaat hartanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maka dia akan jadi ahlu sedekah. Maka selayaknya seorang muslim yang untuk punya cita-cita ke akhirat itu pakai memanage dirinya dan tidak punya tidak sekedar asal sampai surga. Maka seorang muslim yang kemudian memanage amalnya, amal akhiratnya, maka adalah dia memperhatikan dirinya dan mencari di manakah potensi dirinya. Dia teliti, dia telisik dirinya, di manakah letak potensinya. Kemudian adalah dia maksimalkan dirinya di amal tersebut. Inilah sikap seorang muslim yang menuju akhirat itu pakai manajemen dan tidak asal saja. Kalau yang asal-asalan dalam perjalanannya menuju akhirat, maka nanti bisa jadi kondisinya cuma sekedar ngepas dan cukup saja. Padahal seorang muslim Nabi ajarkan agar memiliki cita-cita yang tinggi. Maka kalau dan jangan bercita-cita yang rendah, hendaklah bercita-cita yang tinggi. Maka seorang muslim hendaknya berharap sebagaimana Abu Bakar, saya ingin menjadi manusia yang dipanggil oleh 8 pintu surga. Kalau tidak bisa ya, ya 7 pintu surga. Ya. Kalau yang tidak bisa, kok tidak bisa dimaksimalkan ya 6 pintu surga. Dan yang paling kemudian rendah ya minimal 1 pintu surga. Jangan sampai tidak ada pintu surga yang minat dengan dirinya. Tidak ada pintu surga yang tidak berharap kemudian dia memasukinya. Ya, dan di sini ada satu poin yang kemudian kata Syaikhul Muslimin rahimahullah taala yang ingin aku ingatkan, yaitu ada sebagian penuntut ilmu yang menyangka bahasa yang dimaksud di naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, bahasanya yang dimaksudkan bahasanya zat Allah itu memiliki bayang-bayang. Dan prasangka ini kata pendapat pribadi beliau adalah prasangka yang keliru sekali. Tidak ada orang yang memiliki prasangka demikian kecuali orang yang bodoh. Hal itu karena satu hal yang maklum bahasanya manusia di muka bumi bahasanya di dunia ini yang namanya bayang-bayang itu hanya akan terwujud manakala karena faktor matahari. Maka seandainya kita andaikan bahasanya yang dimaksud dengan naungan Allah adalah bayang-bayang zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensinya berarti ada matahari di atas zat Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakuna ha'ilan, sehingga zat Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi penghalang antara matahari dengan manusia. Dan ini satu hal yang mustahil dan tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala qad thabata lahu al-ulum mutlaq, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu zatnya ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan naungan Allah adalah naungan yang Allah ciptakan pada hari itu, yang Allah naungi siapa saja orang yang berhak untuk mendapatkannya, berhak untuk Allah naungi di naungannya. Sehingga penisbatan zil kepada Allah, naungan kepada Allah ini, itu adalah penisbatan dalam artian penciptaan. Namun Allah nisbatkan bayangan tersebut kepada dirinya karena pada hari itu tidak ada satu orang yang mampu untuk memberikan naungan dengan semata-mata perbuatan makhluk. Dengan peran makhluk, karena di padang mahsyar itu tidak ada bangunan dan tidak ada satupun benda yang bisa diletakkan di atas kepala, tidak ada payung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon yang bisa menaungi dan seterusnya. Ya, naungan ketika itu hanyalah naungan yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya pada hari itu. Falihada, maka oleh karena itu maka Allah menisbatkan naungan kepada dirinya karena dialah satu-satunya yang memilikinya, tidak ada yang lainnya. Dan penjelasan tentang masalah ini juga disampaikan oleh Syaikhul Muslimin di kitab beliau yang lain, yaitu Syarah Aqidah Wasitiyah. Maka tentang apa yang dimaksud dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka kita jumpai satu pendapat di buku ini, bahasa yang dimaksudkan adalah naungan yang Allah ciptakan. Pendapat yang lain mengatakan bahasa yang dimaksud dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah naungan arsh, sebagaimana terdapat hadis dalam hal ini yang dinilai hasan oleh sejumlah para ulama hadis, Sa'al al-Bani dan yang lainnya, yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan dengan naungan Allah adalah naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun juga perlu diketahui bahasanya ada pendapat yang tadi dinyatakan oleh penulis sebagai pendapat yang keliru sekali. Bahasanya yang dimaksud dengan naungan adalah naungan zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah pendapat Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang ketiga ini mengatakan bahasanya bayangan itu timbul karena matahari, itu kan keadaan di dunia. Dan jangan samakan keadaan akhirat dengan keadaan dunia. Dan seandainya dianggap saja itu satu hal yang mustahil menurut pikiran manusia berkaitan dengan makhluk, maka sesungguhnya laisa kamitsli syai'. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah serupa dengan makhluk, maka itu naungan zat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada matahari di atas zat Allah subhanahu wa ta'ala, karena zat Allah ada di atas seluruh makhluknya. Ini tiga pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tiga pendapat tersebut, wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih kuat yang dimaksud dengan naungan adalah naungan arsy, sebagaimana terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadisnya derajatnya adalah hasan. Bahasanya Allah akan berikan naungan arsy, Allah akan memberikan naungan arsy kepada siapa saja Allah kehendaki di hari mahsyar. Ya, dan dengan ini selesailah pembahasan tentang tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari pembahasan tentang masalah hari akhir. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang keadaan hari akhir yang lain, yaitu dibukanya lembaran-lembaran catatan amal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.